chanting piano, kala cemari menari, dalam merambat telan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Kecil berbisik untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh maafkanlah. Sesat di dasar hati, diam tak mau balik. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap kecil berbisik untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kalau memberimu dosa. Oh sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyum sesal di dasar hati.